Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sederet-sederet, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah, azani wa azzakumullah, yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan selalu dumateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai kesaenan kebaikannya dumateng kita sedanten. Wonten dalu punika Allah Subhanahu wa taala paring nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sempat bapak-bapak, ibu-ibu saged rawuh wonten ing masjid punika di dalam rangka ngelajengaken pengajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Wonten dalu punika malam hari ini kita akan membahas hikmah atau pelajaran dari surat Yusuf ayat 101. Surat Yusuf ayat 101, di mana di dalam surat Yusuf ini terkandung doa, diceritakan doa ini pun Nabi Yusuf alaihissalam agar mendapatkan husnul khatimah, agar mendapatkan kematian, akhir kehidupan yang baik. Husnul khatimah niku artosipun husnu niku baik, sai, khatimah niku penutup. Maksudipun akhir kehidupan yang sai, akhir kehidupan yang baik. Dan menawi kita ditutup kehidupan kita di dunia dengan baik, insya Allah kita akan baik pula nanti di alam kubur, di alam barzah kita juga akan mendapatkan kebaikan, kenikmatan alam kubur. Dan juga kalau kita baik kehidupan akhir kita di dunia, maka insya Allah kita juga akan diberikan kebaikan kehidupan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga. Ya, mari kita baca dan bahas bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ya, yang artinya Allah Subhanahu wa taala menceritakan panyuwunanipun, doanipun Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf berdoa, Rabbi, ya Robku, wahai Robku, Tuhanku, sesembahanku, penciptaku, Qad ataitani minal mulki, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku kerajaan. Ya, artosipun sudah diberikan kenikmatan ingkang kathah. Ya, jabatan Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan jabatan sebagai menteri di negeri Mesir. Wa allamtani min ta'wilil ahadith, diberikan harta kekayaan yang melimpah, berkecukupan. Kemudian juga wa allamtani min ta'wilil ahadith, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada Nabi Yusuf sebagian takbir. Takbir niku tafsir dari mimpi, artosipun ilmu. Ilmu yang bisa menafsirkan mimpi orang. Dan juga Nabi Yusuf Allah pilih sebagai nabi. Ya, artosipun Nabi Yusuf nyebatakan, menyebutkan kenikmatan-kenikmatan ingkang Allah sampun paringaken. Bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Fatiras samawati wal ard, ya Allah, ya Rabbku, pencipta ingkang nyiptakaken langit dan bumi. Anta waliyyi, engkau lah pelindungku. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Gini ki adalah pujian ki. Saat derengi pun Nabi Yusuf niku berdoa nyuwun supados diwafatkan, dimatikan dengan kebaikan. Nabi Yusuf ngalem memuji Allah Subhanahu wa taala langkung rumi. Nyebataken kesaenan-kesaenan ingkang sampun Allah paringaken. Kemudian di akhir doanya Nabi Yusuf berkata, tawaffani, ya Allah, wafatkanlah, matikanlah aku musliman, dalam keadaan muslim. Muslim niku tiang ingkang taat, tiang ingkang tunduk, patuh dalam kebaikan. Wa alhikni bisolihin, dan kumpulkanlah, kelempaaken, agar supados dikumpulkan bersama tiang-tiang ingkang soleh, tiang-tiang ingkang sai, yaitu dikumpulkan dengan para nabi dan para rasul yang lainnya. Ya, ini adalah kisah dan cerita dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dari ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tuntunan, ada suatu kesainan ingkang saged kita pendet, yaitu doa. Adanya doa, kita dianjurkan agar berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan, ya, dimatikan dalam keadaan ingkang sae, husnul khotimah. Salah satu doanya adalah yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ini. Ini saged nggih. Saged kita contoh atau bisa kita amalkan doa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kita semuanya insya Allah menginginkan, kita semuanya pingin supados bisa husnul khotimah, bisa kehidupan kita itu ditutup dengan kesainan. Menawi Allah mendet kita, kita dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang baik. Sehingga harapan kita agar kita juga mendapatkan kebaikan di alam kubur dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Ya, husnul khatimah itu suatu harapan, cita-cita kita bersama. Maka bagaimana caranya atau resep usaha ingkang saged kita lampai, yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan husnul khatimah. Yang pertama tadi bapak-bapak, ibu-ibu adalah berdoa, nggih. Berdoa karena segala kehidupan, segala kematian, segala hal yang terjadi di alam semesta ini merupakan kekuasaanipun Allah. Maka kita meminta nyuwun kepada Allah agar kita dimatikan, diwafatkan dalam keadaan sa'i. Kehidupan, kematian, semuanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa, kita diwafatkan dalam keadaan ingkang baik. Ya, doanya bagaimana tadi yang Allah ceritakan dalam kisah Nabi Yusuf, kita bisa ambil ya lafaz atau kalimat yang terakhir tadi, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya, tawaffani ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni, dan kumpulkanlah aku bersama tiang-tiang ingkang solih. Niki doa yang singkat nggih, insyaallah saged kita waos, bisa kita hafal dan kita baca di dalam doa-doa kita. Kemudian ingkang nomor kali, setelah kita berdoa, berusaha rajin berdoa, maka kita berusaha bertakwa, menjaga ketakwaan. Karena ketakwaan ini merupakan sebab yang paling penting, paling utama dalam meraih husnul khotimah, dalam menggapai wafat ingkang sae. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingkang artosipun, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kejauhi kecuali dalam keadaan muslim. Ya, ini nedahaken bahwa ketakwaan itu merupakan sebab utama yang paling penting dalam menggapai husnul khotimah. Allah mengkaitkan takwa, perintah takwa, dan jagalah ketakwaan sampai meninggal. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim, yaitu menjaga ketakwaan tadi. Ya. Dan takwa nggih sampun kita ngertos, kita tahu bahwa takwa itu artosipun ya berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan rasa harap, cinta, masuk surga sesuai dengan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi menjauhi larangan-larangan Allah dengan rasa takut dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sesuai dengan petunjuk juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu juga, di dalam hadis ingkang diriwayatakan Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk, ada petunjuk tuntunan agar kita menjaga ketakwaan. Ya, ini merupakan sebab yang terbaik agar mendapatkan husnul khotimah. An Abi Dzar Jundub bin Junadah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ya ini pesan atau tuntunan supados kita bertakwa. Dan takwa ini kita jaga, kita laksanakan dimanapun, dimanapun itu ten pun dimawon. Kita berusaha dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah. Ten masjid, kita berusaha bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat kita, dalam ibadah kita, didasari keikhlasan, didasari dengan ketaatan kepada Allah dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten peken pada saat kita berdagang, kita bisnis, kita jual beli, maka kita menjauhi larangan-larangan Allah, tidak riba, tidak mengurangi timbangan, tidak berbohong pada saat jual beli, kemudian jual beli dengan yang halal, ya barang-barang yang halal, kemudian juga harganya harga yang tidak terlalu mahal, tapi membantu sesama manusia ini, kita bertakwa pada saat berdagang di pasar ataupun dimanapun, menjaga ketakwaan. Kemudian pada saat kita di mana saja, di rumah kita, di kamar kita juga, kita menjaga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Ya ini ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kita berada. Maksudipun ampun ngantos. Ampun ngantos kita itu meninggal. Allah mendet kita dalam keadaan tiang niku enten meninggal dalam keadaan berjudi enten nggih, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Enten tiang niku meninggal dalam keadaan mabuk, naik mobil mabuk, nabrak, kecelakaan, meninggal mabuk, ya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amarki tidak menjaga ketakwaan pada saat di jalan, pada saat di luar rumah, ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jagalah ketakwaan, bertakwalah kepada Allah dimanapun, kapanpun, sehingga kalau Allah itu memanggil mendet kita, kita selalu dalam keadaan takwa. Kemudian ingkang selajengipun yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik akan menghapus keburukan tersebut. Ya, maksudipun, nopo bapak-bapak, ibu-ibu. Bahwa kita manusia, kita berusaha bertakwa. Kita berusaha terus bertakwa dimanapun, kapanpun. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngertos bahwa kita itu pasti tidak bisa takwa terus nih. Bertakwa terus niku mboten saged. Kita berusaha, dianjurkan, diperintahkan bertakwa kapan mawon ten pundi mawon. Akan tetapi pasti pada suatu saat kita niku pasti salah. Pada suatu saat pasti kita niku lepat, kita kelentu, kita berbuat maksiat, berdosa. Itu pasti. Mboten enten tiyang niku maksum. Maksum maksudipun selalu takwa 24 jam dan selalu tidak pernah berdosa. Niku mboten enten. Allah ngertos. Dan setelah itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahu bahwa kita itu banyak salah, kita itu banyak keliru. Maka Allah memberikan solusi, diberikan jalan keluar. Kalau kita dosa, kalau kita salah, niku bagaimana? Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah perbuatan dosa, bisa, boleh. Atau pada saat kita berbuat dosa, maka segera kita hapus, kita iringi dosa kita itu dengan taubat. Misalipun kita jatuh dalam perbuatan judi, kita jatuh dalam perbuatan khamr, maka segera bertaubat, segera istighfar, supados kesalahan dosa kita itu sakit resik dihapus dan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini memang karena kondisi manusia itu pasti ada kekurangan, tetapi ada solusi. Ya, ada jalan keluar yang Allah berikan agar dosa-dosa kita itu sakit resik bisa hilang. Yang pertama dengan apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bertobat dengan dengan beristighfar, kita beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi, maka dosa-dosa kita yang kita lakukan akan hilang, Allah ampuni, Allah maafkan. Kemudian juga cara untuk membersihkan dosa adalah dengan mengiringi perbuatan baik. Nggih, misalipun enten tiyang niku berbuat dosa, maka bersedekah. Nggih, agar dosa saya itu resik, tertutup, nggih, saged ditambal, saged ditutup, maka sedekah, supados sedekah kebaikan itu saged nambal kekurangan, saged nambal dosa yang telah dilakukan. Itu ada tuntunannya. Ya, misalnya berbuat dosa, tobat, istighfar, habis itu bersedekah. Ya, bersedekah agar tertutup dosanya yang telah lalu. Ya, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan kita. Ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala nggih. Dosa-dosa atau kesalahan yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dihilangkan dengan taubat, istighfar, amal kebaikan, berwudu, salat, bersedekah. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajengaken wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulilah, bergaul nggih atau bermuamalah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ya, ini kaitannya dengan sesama manusia. Amargi tiang niku ada dua hubungan. Hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan hablum minannas. Ya, kaitannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, kita puasa, kemudian misalnya dosa tadi dosa mabuk-mabukan, berjudi, dengan taubat, dengan istighfar. Tapi ada kaitan ini pun dengan manusia yang lain. Jangan sampai kita menyakiti tiang sanes, jangan sampai kita merugikan orang lain, jangan sampai kita berbuat dolim dumateng tiang sanes. Ini juga akan menjadikan kita bersih dari dosa dan akan menjadikan kita husnul khotimah. Ya, kalau kita mempunyai akhlak, akhlak ingkang sae. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya. Berakhlaklah. Ya, berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak ingkang sae. Ya, akhlak niku artosipun napa, bapak-bapak, ibu-ibu? Akhlak yang baik atau makarimul akhlak itu artinya adalah badlun nada wa kafful adha. Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa tiang ingkang gadah akhlak ingkang sae niku pripun? Badlun nada. Badlun nada niku purun membantu paring kesainan dumateng tiang sanes. Niki akhlak yang baik. Enten tiang sanes baru kesulitan, kita bantu dengan materi misalnya. Enten tiang sanes nembe sakit, kita jenguk. Ya, ini termasuk akhlak yang mulia. Ya, memberikan bantuan, kebaikan, pertolongan kepada orang lain. Waqaful adza. Ingkang nomor kali, akhlak yang mulia itu adalah kaf. Kaf niku menahan nggih, kaf niku menahan. Ampun ngantos adza, adza niku ganggu. Ampun ngantos ngrugekaken. Ampun ngantos menyakiti, mendolimi tiyang sanes niku akhlak yang baik. Ya, jangan sampai kita berbuat yang merugikan orang lain. Baik dengan ucapan kita, nggih, ucapan maksudipun menghina tiyang sanes, ampun ngantos kita misuh-misuh tiyang sanes sakit hati. Nggih, niki juga kita hindari, jangan sampai. Atau kita mengambil barang orang lain, ya, mencuri atau merampok, ini kan merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain dari sisi hartanya atau merugikan orang lain dari sisi kehormatannya, kita hina, kita lecehkan juga tidak boleh. Kemudian juga dari sisi nyawanya, nyawa tidak boleh kita misalnya lukai, kita misalnya memukulnya atau menyakitinya, tidak boleh. Ini termasuk akhlak yang mulia. Ya, badlun nada wa kaful adza. Jadi akhlak ingkang sae niku kita berusaha memberikan kesainan, pertolongan dumateng tiang sanes dan juga berusaha ampun ngantos, jangan sampai kita merugikan, kita menyakiti orang lain. Itu akhlak yang baik. Terangkum di dalam dua hal tersebut. Ya. Amargi apa bapak-bapak, ibu-ibu? Karena dosa, nggih. Dosa-dosa yang berkaitan dengan orang lain itu juga saged menyebabkan kita itu terhambat. Terhambat masuk surga. Mboten saged lancar mlebet swarga, mboten saged husnul khotimah. Contonipun napa? Utang. Nggih, utang. Utang. Menawi tiyang niku utang dumateng tiyang sanes. Kemudian mboten purun nyaur. Ya, tidak mau ngelunasi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u mu'allakun bidainihi. Pilih tiang manusia itu mu'allak, mu'allak itu terhambat. Terhambat, tergantung, tertahan, tidak bisa masuk surga amargi utangipun. Nggih, tesih gadah utang dumateng tiang sanes. Walaupun tiang niku rajin sholat, misalipun sholatipun sregep, posonipun nggih sregep, kemudian ibadah-ibadahipun sanesipun sae, tetapi tasih gadah tadi utang dumateng tiang sanes ingkang dereng lunas yang belum selesai, niku nggih terhambat, nggih boten saged mlebet swarga. Maka ini termasuk akhlak yang kita jaga. Jangan sampai kita terhambat gara-gara perkara-perkara tadi. Ya, perkara-perkara akhlak. Niki juga ketah kita perhatikan. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk tigang perkawis. Bertakwa kepada Allah, berusaha beribadah dengan baik. Ingkang nomor kali menawi kita lepat kelentu ibadahipun kirang, kita segera bertobat, beristighfar. Kemudian ingkang nomor tiga, berkaitan dengan sesama manusia, kita berusaha berperilaku, berakhlak ingkang sae. Niki insya Allah akan menyebabkan kita lancar sae dalam menjalani kehidupan dunia dan masuk surga. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsaru mayudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Perkawis amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga niku kalih. Yang pertama takwa kepada Allah, ingkang nomor kalih husnul khuluq, akhlak ingkang sae. Nggih, takwa nggih, ibadah, salat, zakat, puasa. Ingkang nomor kalih akhlak yang mulia tadi, bantu tiang sanes, nggih, tidak merugikan orang lain. Niki yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Ya, maka kita berusaha bapak-bapak, ibu-ibu untuk mempunyai nggadai dua amal ini. Takwa dumateng Allah, tiang sanes berkaitan dengan manusia yang lain, kita berakhlak yang baik. Kemudian yang terakhir kita istiqomah. Istiqomah niku ajek atau kita rutin di dalam ketakwaan dumateng Allah, ampun ngantos pedot, ampun ngantos ya berhenti di tengah jalan, kemudian berakhlak yang baik kepada sama manusia, juga jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena pasti pada saat kita bertakwa, pada saat kita berakhlak mulia, itu ada hambatan, pasti ada tantangan, pasti ada ujian. Ya, setan tidak akan membiarkan, mboten bakal nggih meneng kalau kita itu bertakwa, kalau kita berbuat baik, itu pasti setan selalu menggoda, pasti setan akan berusaha menggelincirkan kita, sehingga pas perlu kita sabar. Dalam takwa itu kedah sabar dan istiqomah kita jaga sampai akhir hayat menjemput kita. Ada tantangan-tantangan, ujian-ujian. Nggih salat, kadang-kadang nggih kesel, capek. Pada saat kita pengajian nggih kadang-kadang bosen, kadang-kadang ya capek dan yang lain. Nah, tapi semua kita berusaha, ya ini kesainan kita ajek, kita rutinkan, ya kita jaga sampai akhir hayat menjemput kita istiqomah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, nggih, tiang-tiang ingkang iman, tiang-tiang ingkang amal soleh, tiang-tiang ingkang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tsummastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah maksudipun kesainan imanipun takwanipun dijaga terus ajek rutin, tatanazzalu alaihimul malaikah, sampai akhir hayat nggih, maka nanti malaikat akan turun kepada mereka pada saat menjelang kematian. Malaikat akan mandap, akan turun memberikan kabar gembira, motivasi, memberikan kekuatan. Alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu, jangan jangan kamu takut nggih. Takhafu niku takut atau ajrih. Maksudipun takut menghadapi yang akan datang. Nggih, dados tiyang ingkang sedo akan meninggal, orang yang akan meninggal niku perasaanipun kalih. Perasaan yang pertama adalah takut ajrih. Perasaan yang kedua sedih. Niku perasaan orang yang akan meninggal. Ajrih atau takut, takut apa? Takut menghadapi yang akan datang. Aku engko gek piye, bar mati neng kuburan piye, nanti di kuburan bagaimana, nanti di padang mahsyar bagaimana, nanti ditimbang Allah bagaimana, nanti saat melewati sirat jembatan bagaimana. Takut, perasaan-perasaan takut, khawatir itu pasti ada. Ingkang nomor kali, orang yang akan meninggal niku sedih. Sedih memikirkan yang ditinggal. Kalau saya meninggal bagaimana anak saya? Kalau saya meninggal bagaimana istri saya? Kalau saya meninggal bagaimana keluarga saya? Itu yang menyebabkan sedih. Maka kalau orang itu istiqomah, istiqomah selalu taat, selalu baik, malaikat mandap, malaikat memberikan kekuatan, motivasi, memberikan kabar gembira. Jangan takut, jangan sedih, wahai bapak, wahai ibu, malaikat memberikan kabar. Jangan takut, nanti di kuburan kita akan membantu, Allah akan memudahkan. Nanti di padang mahsyar kita akan bantu, Allah akan mudahkan. Ya, jangan takut. Alla takhafu wa la tahzanu, dan juga jangan sedih bapak ibu, keluarga yang akan Allah tanggung, ya, anak-anak, keluarga, istri kita, kalau kita tinggal Allah yang akan menanggungnya, Allah yang akan membantunya, Allah yang menolongnya. Jangan sedih, ya. Wa abshiru, bergembiralah dengan bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan. Ya, niki syaratipun nggih. Syaratipun kita kedah saged istiqomah. Niku ingkang aurat. Istiqomah niku berat nggih, aurat bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sholat itu kadang-kadang semangat sholat, semangat siam poso, semangat pengajian, tapi ajek menjaga rutinitas, menjaga konsisten, itu yang susah. Ya, ini memang berat, tetapi juga pahalanya ageng sangat, keutamaan pun sae sangat. Ya, ini insya Allah yang bisa kita bahas pada malam hari ini, bagaimana agar kita bisa husnul khatimah. Yang pertama, berusaha selalu berdoa kepada Allah dengan doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Kemudian ingkang nomor kalih, jagi ketakwaan, melaksanakan dawuh-dawuhipun Allah, nebihi awisan-awisanipun Allah, ten pun dimawon, kapan mawon, di mana saja dan kapan saja. Kemudian ingkang nomor tiga, pada saat kita salah pasti, kita dosa pasti, pada saat kita kelentu lepat, segera taubat, segera istighfar, segera sedekah, misalipun gadah nggih sedekah, supados dosa-dosa kita bisa bersih, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor sekawan, kaitanipun dengan hubungan sesama manusia, ampun ngantos kita menyakiti orang lain, ampun ngantos kita merugikan orang lain, amargi niki ingkang saged menghambat, ini menghambat kita masuk surga. Kemudian yang terakhir, kebaikan-kebaikan tadi, kesainan kita jaga istiqomah sampai akhir hayat menjemput kita insya Allah. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kita bahas. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya dalam menempuh kebaikan sampai akhir hayat menjemput kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Ya. Sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan atau yang belum jelas, monggo dipersilahkan untuk bertanya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu. Moderator, baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.